Subirubirá, para, para. Subirubirá, para, para. Di dompet tak ada duit, teman-teman pelit, semuanya ngiri. Atau lagi banyak utang, pemasukan kurang, hidup tidak tenang. Subirubirá, para. Basa-basi bikin sakit hati. Jangan cemberut, cemberut, cemberut.